Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Sifatul Shalah karya Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan membaca, ada satu faedah yang menarik yang ingin saya sampaikan tentang masalah niat. Ya, sebagaimana kita ketahui, niat tempatnya adalah di hati. Walidzalika sumiyat niyatan mustaqatan minan nawa. Oleh karena itu niat disebut niat, diambil dari kata-kata nawa yang artinya adalah biji. Wa mahalun nawa jawfu thamrah. Dan tempatnya biji itu di dalam buah. Oleh karena itu, wa mahalun niyati al-qalbu. Tempatnya niat itu hati. Fijaufil insan, yang ada dalam diri seorang manusia yang tidak kelihatan. Sebagaimana biji buah ada dalam buah dan tidak kelihatan. Fa'in zaharat, jika kelihatan, falatusama niatan, maka tidak lagi jadi niat. Walam makna litasmiyatiha niatan. Dan tidaklah ada makna dinamai dan disebut dengan sebutan niat. Sebagaimana, ya, maka ya, biji buah masa kemudian berada di luar buahnya. Kemudian kita lanjutkan membaca sifat shalah. Qala al-musannifu rahimallahu taala, thumma yada'u yadahul yumna, kemudian hendaklah seorang yang salat itu meletakkan tangan kanannya, yaitu telapak tangan kanannya, imma ala dhira'il yusra, boleh jadi dia letakkan pada hasta tangan kiri, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad radallahu anhu, beliau mengatakan, karena nasu adalah manusia diperintahkan ayat arajulu yadal yumna, hendaknya seorang yang salat meletakkan tangan kanannya pada hasta tangan kirinya fi salati, ketika salat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Pilihan yang kedua, alal yadihil yusra, atau diletakkan pada telapak tangan kiri. Berdasarkan diriwayatkan oleh Muslim dari Wa'il ibn Hujar radallahu anhu, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan pada tangan kiri. Wadhahir, dan kemungkinan yang lebih mendekati, yang dimaksud dengan tangan adalah telapak tangan. Karena itulah makna al-yad indal itlaq, jika disebut sendirian tanpa ada keterangan tambahan. Kemudian yang ketiga, diletakkan pada telapak tangan kiri dan rasakh pergelangan tangan, wasa'id dan hasta. Artinya, tidaklah dia letakkan ujung telapak tangan kanan pada hasta, wabatin rohah, dan tidaklah dia letakkan bagian dalam rohah. Rohah, tentu mana asalnya adalah nyaman, istirahat. Yang dimaksud dengan rohah adalah ketika kita mau beristirahat, bertumpu ke lantai, pakai telapak tangan yang bersentuhan dengan lantai. Maka tentu tidak semua bagian telapak tangan itu semuanya bersentuhan dengan lantai semua. Ada yang jadi penopang, pokok yang bersentuhan dengan telapak tangan ketika kita mau nyantai, bersandar pada telapak tangan. Nah, ada bagian yang itu menjadi topangan pokok, tumpuan pokok saat kita mau nyantai. Maka itu disebut dengan rohah. Maka kurang lebih ya, yang bagian yang agak menonjol di sisi kiri dan kanan telapak tangan. Karena telapak tangan kita tidak mulus sama rata. Ini ada sisi cekung, yang tengah itu cekung, kemudian yang dan diapit kiri kanan bagian yang agak menonjol, yang itu tentu yang jadi tempat bertopang ketika kita mau nyantai dan mendapatkan kenyamanan. Maka jadikan ujung telapak tangan kanan, ya berarti ujung-ujung jari, itu pada dhira', pada hasta. Dan rohah, bagian dalam rohah, yaitu yang di sekitaran cekungan telapak tangan, itu letakkan di rasakh, di pergelangan. Apa itu rasakh? Alladhi bainaku wa kursu'. Ku itu adalah ujung pinggir telapak tangan, alladhi yali ibham, yang dekat dengan jempol. Kemudian kursu itu yang dekat dengan jari kelingking. Maka tentu kalau yang namanya rasakh, itu di antara ada dua tulang menonjol di pergelangan tangan. Nah, ini yang di dekat dengan jempol, ini namanya ku' dan ini namanya kursu'. Dan dalam bahasa Arab dikatakan bahasanya, ketika orang itu dikatakan orang yang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang terlalu memalukan kebodohannya, itu diungkapkan dengan istilah wala ya'riful ku' mina kursu'. Dia enggak bisa membedakan mana itu ku' dan mana kursu'. Nah, itu orang yang ketidaktahuannya terlalu memalukan. Dia malah kebalik-kebalik. Yang kursu' dia sebut ku', yang ku' dia sebut kursu'. Nah, ini ungkapannya la ya'rif al-ku' minal kursu'. Nah, artinya orang yang bodohnya memalukan. Ya, maka tentu hasta itu adalah berada di antara dua tiang atau tulang yang agak menonjol. Di sini ada tulang yang agak menonjol. Kemudian di sini juga ada tulang yang cukup keras. Nah, inilah yang disebut antara dua ini namanya rasakh, namanya pergelangan tangan. Dan hasta itu disebut juga dengan sebutan sa'id, dengan sanya panjang, bukan ain yang panjang. Kalau sa'id tentu artinya orang bahagia. Kalau sanya yang panjang sa'id artinya yang membantu. Sa'ada yusa'idu musa'adatan artinya membantu. Ya, kenapa hasta itu disebut sa'id atau disebut sa'id? ya, karena dialah yang banyak membantu aktivitas manusia. Orang kemudian beraktivitas apa-apa, maka tumpuannya pada hastanya. Dan banyak orang kerepotan untuk beraktivitas, manakala misalnya hastanya patah, misalnya lagi digib, nah, itu kerepotan ngapa-ngapain, mau mandi repot, mau ini repot, mau ini repot, karena pembantu namun pokok, nah, itu hasta. Kemudian tempat meletakkan dua telapak tangannya atau dua tangan ini, maka beliau katakan boleh diletakkan di dada. Ini, pada dada berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dinilai oleh Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini adalah as-sahu syai'in fil bab, adalah hadis yang paling kuat dalam masalah ini, tentang masalah tempat peletakan tangan. Namun paling sahih di sini bukan berarti betul-betul sahih tanpa cacat. Namun ada perawinya yang bermasalah. Namun ada pada sanadnya terdapat perawi namanya Mu'ammal ibn Ismail. Dia seorang yang jujur namun jelek hafalannya. Namun ini yang paling berkualitas. Ini riwayat yang paling berkualitas. Atau di bawah pusar berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahasanya meletakkan tangan di bawah pusar itu menjadi sunnah termasuk sunnah. Namun ini pun juga bermasalah, ada badannya Abdurrahman ibn Sa'id al-Kufi, seorang yang perawi yang lemah dengan sepakat ulama hadis, maka hadisnya juga dhaif. Atau di atas pusar diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali min fi'lihi, dari perbuatan Ali. Namun ada badannya Abu Thalib, kata Abu Dawud yuktabu hadisuhu, hadisnya dicatat sebagai syahid. Dia cuma bisa jadi penguat namun tidak bisa, ya, namun dia tidak kuat jika tidak ada temannya. Maka tiga-tiganya adalah riwayat yang dhaif. Tiga-tiganya riwayat yang dhaif. Namun as-sahu syai' itu adalah yang pertama, yang paling kuat, paling berkualitas dari sisi sanad, ya, adalah yang pertama, yaitu meletakkannya pada dada. Dan meletakkan pada dada itu didukung oleh hadis yang tadi kita baca, riwayat Nasa'i tentang posisi telapak tangan. Tidak ada telapak tangan kanan diletakkan pada ujungnya pada kemudian hasta, kemudian apa, pergelangan tangan, kemudian telapak tangan. Ya, maka bentuknya demikian. Dan bentuk semacam ini tidak memungkinkan kecuali di dada. Bentuk semacam ini tidak memungkinkan kecuali di dada. Kalau kemudian diturunkan, misalnya di bawah pusar, nanti pasti enggak jadi. Enggak jadi demikian. Namun jadinya demikian. Jadi di antara hal yang menguatkan kandungan hadis meletakkan di dada adalah, ya, coba aja amalkan hadis yang nyata sahih, yaitu tentang masalah meletakkan tangan, telapak tangan kanan itu di hasta, kemudian pergelangan, kemudian telapak tangan kiri. Ya, cari tempat yang paling cocok, bentuknya tetap demikian. Ya, maka tidak akan ketemu kecuali itu wilayah dada. Kurang lebih wilayah dada. Ya, lebih turun dari itu nanti tidak jadi demikian. akan bentuk ini akan rusak. Bentuk ini akan rusak. Terlalu tinggi nanti jadinya demikian. Terlalu tinggi nanti bentuknya akan menyilang. Maka bentuknya tidak sebagaimana semestinya. Maka paskan semacam ini, silakan naik turun kurang lebih, maka itu di tempat yang tepat. Dan ingat teman, posisinya tidak berubah. Telapak tangan kanan ada di ujung-ujung jari jemari itu di hasta, kemudian ada di pergelangan tangan dan ada di telapak tangan kiri. Demikian penjelasan Syekh Muthaimin di Syarah Mumti' untuk menguatkan posisi dada. Meskipun beliau sendiri di Syarah Mumti' menegaskan, mengatakan bahasanya hadis meletakkan tangan di dada dhaif. Namun itulah yang paling pas untuk mengamalkan hadis tentang posisi telapak tangan. Telapak tangan kanan pada telapak tangan atau pada tangan kiri. Kemudian faedah al-hikmah min dhalik, hikmah dari meletakkan tangan. Tentu hikmah yang pertama, at-ta'asi meneladani. Ta'asi diambil kata-kata uswah, teladan. At-ta'asi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kaidah. Ketika Anda seorang mukmin, maka Anda melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Anda tinggalkan apa yang Nabi tinggalkan. Baik Anda faham sebabnya ataupun tidak. Kemudian yang kedua, berdiri semacam ini adalah berdiri yang menunjukkan penghinaan diri. Dan selayaknya bagi Anda untuk menghinakan diri di hadapan ya, Aziz Muqtadir, di hadapan Allah Zat yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa Azza wa Jal. Maka ini adalah di antara bentuk menghinakan diri di hadapan orang yang mulia. Walihada, oleh karena itu, karena selayaknya sikap berdiri adalah sikap berdiri yang menunjukkan ya, menghinakan diri, maka yang baris sepatutnya seorang yang sholat itu menundukkan kepalanya sedikit. Akan tapi ulama mengatakan jangan sampai dagu itu diletakkan di dada. Ini berarti menunduknya sudah keterlaluan. Artinya jangan terlalu merunduk sehingga dagu, dan pengertian dagu adalah majma' al-lihyain, adalah tempat pertemuan dua tulang rahang. Tempat pertemuan dua tulang rahang kanan dan kiri. Ini, maka jangan letakkan pada dada, namun tundukkan, ma'afasilin, namun ada jarak, ada jeda sedikit antara dagu dengan dada. Sebagian ulama mengatakan hendaknya melihat ke arah tempat sujud, jangan ke kanan dan ke kiri, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil muhadzab, dalam kitab muhadzab. Ya, karena ini diambil dari catatan kaki, diambil dari Tuhfatul Muhtaj, ya, kitab fikih Syafi'iyah. Ya, fil muhadzab, dalam kitab muhadzab, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika beliau membuka salatnya, beliau tidaklah memandang kecuali ke arah tempat sujudnya. Qala fi syarhi, disampaikan oleh An-Nawawi di Syarah Al-Muhadzab, Majmu' Syarhul Muhadzab. Tentang hadis ini, gharibun la'arifuhu. Dia adalah hadis yang gharib, aku tidak mengenalnya. Wa fi maknahu, dan yang semakna dengannya, terdapat hadis-hadis, seluruhnya adalah hadis yang dhaif. Demikian perkataan An-Nawawi di Al-Majmu'. Itu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, Muhadzab ini matan fikih Syafi'iyah karya Syirazi. Ya, kemudian disarah oleh An-Nawawi. Ya, di kitabnya Al-Majmu', maka kata An-Nawawi, semua hadis tentang memandang ke arah tempat sujud itu dhaif. Qultu, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengomentari perkataan An-Nawawi, Asy-Syafi'i rahimallahu taala, Dalam Sahih Bukhari dari Al-Bara ibn Azib radhiallahu anhu, bahasanya mereka para sahabat idza sallu, jika mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengangkat kepalanya dari rukuk, artinya bangkit dari rukuk, maka semua para sahabat tegak berdiri sampai mereka melihat Nabi sujud, barulah mereka bergerak untuk turun sujud. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu tentang salat gerhananya Nabi, mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau meraih-raih sesuatu fi maqamika saat engkau berdiri. Kemudian kami melihatmu takak ka'ta itu haba wa taraja'a, karena ketakutan kemudian jalan mundur setelah dulunya atau sebelumnya jalan maju." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Diperlihatkan kepadaku surga, maka aku kemudian ingin meraih satu tandan dari buah surga. Walau akhatu, dan seandainya aku mengambilnya, niscaya kalian akan makan dari buah tersebut selama dunia ini masih ada." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka dua hadis ini menunjukkan bahasanya sahabat ketika sholat mereka melihat ke arah depan, sehingga mereka melihat apa yang Nabi lakukan. Ya, Nabi itu meraih-raih dengan tangannya, bergerak-gerak mau menggapai sesuatu, mereka lihat. Kalau mereka melihat ke arah tempat sujud, mereka tentu tidak bisa melihat Nabi pas sholat gerhana tangannya begini-begini. Demikian juga mereka melihat Nabi jalan mundur saat sholat gerhana. Maka ini menunjukkan kalau mereka tidak memandang ke tempat sujud, namun memandang ke arah imam. Memandang ke arah depan. Demikian juga di hadis yang pertama kali tadi disebutkan oleh Syekh Muthaimin, mereka tidaklah bergerak turun sujud kecuali setelah melihat Nabi sempurna sujud. Dan ini tidaklah kemudian bisa dilakukan kecuali mereka melihat ke arah imam, bukan ke arah tempat sujudnya masing-masing. Kalau dia fokus hanya pada tempat sujudnya masing-masing, tidak lihat Nabi sekarang posisinya di mana. Oleh karena itu, maka pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muthaimin dalam masalah ini, ya, sebagaimana beliau tegaskan di tafsir surat Al-Baqarah, yang tepat adalah memandang ke arah depan. Terutama untuk sob yang awal, memandang ke arah imamnya. Dan jika seorang itu berada di Masjidil Haram dan di depannya ada Ka'bah, maka jangan memandang ke arah Ka'bah. Namun memandang ke arah tempat sujudnya, karena memandang ke arah Ka'bah bukanlah ibadah dan bukanlah sesuatu yang disyariatkan saat sholat. Namun jika seorang itu ingin memandang ke arah Ka'bah karena nadhar ta'amul dalam rangka merenung dan mengagungkan, ya, maka itu satu hal yang baik, satu hal yang tidak salah. Maka tidaklah memandang ke arah Ka'bah tidaklah menjadi ibadah bin nadhar dengan semata-mata melihat, akan tapi karena ta'amul, karena merenung. Karena merenung dan mengagungkan sang pencipta Azza wa Jal. Maka terdapat satu anggapan yang beredar di banyak orang awam, bahasanya memandang Ka'bah itu ibadah tersendiri. Dan ini didukung oleh sejumlah riwayat, namun riwayatnya adalah riwayat-riwayat yang bermasalah. Tidak ada riwayat yang kuat dalam masalah ini. Oleh karena itu kesimpulannya, apakah melihat Ka'bah itu satu hal yang bernilai ibadah, maka beliau katakan semata-mata melihat Ka'bah itu tidaklah bernilai ibadah. Dan itu juga bukanlah satu hal yang disyariatkan dalam sholat. bukanlah satu hal yang dalam pengertian dianjurkan secara khusus. Namun jika seorang itu boleh jadi duduk di depan Ka'bah dan memandangi Ka'bah, itu bisa bernilai ibadah, kata beliau, bita'amul. Yang ini kemudian dijadikan sarana untuk merenung, sarana untuk kemudian muhasabah diri. Dengan alat bantu memandangi Ka'bah, maka ini bisa bernilai ibadah. Walayarfa, dan tidak boleh mengangkat kepala ke arah atas. La hala doa fil kunut, wala hala rafa minar rukuk. Baik pada saat posisi doa saat doa kunut, tidak pula pada saat bangkit dari rukuk, tidak pula saat duduk di antara dua sujud, tidak pula saat dua tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud yang terakhir. Karena raf al-basari, memandang ke arah atas ketika salat, hukumnya haram. Bahkan Nabi memberikan ancaman kepada pelakunya. Diatkan oleh Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kenapa ada sekelompok orang yang melemparkan pandangannya ke arah atas saat salat. Wastadda, dan sangat keras sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, sampai-sampai Nabi mengatakan, layang tahunna, hendaklah mereka berhenti. Yaitu orang-orang yang melemparkan pandangannya ke arah atas saat sholat, hendaklah mereka berhenti dari perbuatannya, atau pandangan mereka akan disambar oleh sesuatu sehingga menyebabkan mereka buta karenanya. Diatkan oleh Al-Bukhari. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka, bahasanya jika mereka melemparkan pandangannya ke arah atas saat sholat, maka pandangannya tidak akan kembali kepada mereka. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, layang tahiyanna aqwamun, hendaknya berhenti sekelompok orang yang mengarahkan pandangannya ke arah atas saat sholat, aula tarji'u ilaihim, jika tidak, maka pandangannya tidak akan kembali kepada mereka. Artinya buta. Wahada yadulu, dan ini menunjukkan bahasanya perbuatannya adalah termasuk perkara yang diharamkan. Bahkan di antara kaidah yang telah dikenal di antara para ulama, maka yakunu min kabairi dzunub, maka perbuatan ini tergolong dosa besar. Kalau pakai kaidah yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahasanya yang namanya dosa besar, semua perbuatan yang terlarang yang punya ancaman khusus. Dan ini ada ancaman khususnya, ancaman buta. Maka ini menunjukkan bahwa kalau ini dosa besar. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa jika seorang itu menengadahkan kepalanya ke arah atas saat dia sholat, maka sholatnya batal dan wajib dia ulangi dari awal. Dan kami saksikan di Masjidil Haram dan masjid yang lain, kami saksikan bahasanya banyak orang melemparkan pandangannya ke arah atas saat sholat, terutama saat doa kunut. Dan ini satu hal yang haram dilakukan dan tidak diperbolehkan, karena Nabi SAW mengancam pelakunya bahasanya Allah akan membutakan pandangan mereka sehingga pandangan mereka tidak kembali. Maka menjadi kewajiban seorang mukmin untuk berhenti dari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah salat atau yang lain. Demikian juga janganlah menoleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Namun kalau menoleh itu larangannya hukumnya makruh. Kalau melihat ke atas hukumnya haram. Diatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh saat salat. Fakal, lalu Nabi katakan itu adalah copetan yang berhasil dilakukan oleh setan. Ketika seorang itu menoleh saat sholat tanpa kebutuhan, maka sukseslah setan mencopet sholat seorang hamba. Namun karena hukumnya makruh, dan kaidah mengatakan makruh itu menjadi mubah saat ada al-hajah, saat ada kebutuhan. Oleh karena itu, maka kalimat selanjutnya, akan tapi jika diperlukan menoleh karena mau meludah, karena ada sesuatu yang ingin diludahkan, ada dahak dan semacam itu, kemudian dia ambil tisu, kemudian maka untuk mengeluarkan dahak dan meludah, maka dia noleh ke arah kiri, misalnya. Atau yang lain, maka ini satu hal yang tidak mengapa. Demikian juga ketika seorang itu sholat bersama anaknya, kemudian anaknya tiba-tiba nangis, kemudian dia noleh untuk memastikan kalau itu dalam kondisi aman-aman saja, meskipun ya tidak apa-apa nangis, namun aman, tidak bahaya, maka menoleh satu hal yang tidak mengapa. Maka di sini dibedakan antara menoleh dan menengadah ke atas. Menengadah ke atas hukumnya haram. Bahkan menurut kaidah harusnya statusnya adalah dosa besar. Dan menoleh maka hukumnya makruh, dan semua yang makruh itu menjadi mubah indal hajah, ketika ada kebutuhan. Tidak sampai harus kebutuhan yang sangat mendesak. Cukup sudah tergolong ada keperluan dan kebutuhan. Kemudian istiftah. Setelah itu seorang yang sholat maka membaca bacaan istiftah dengan bacaan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pilihannya yang pertama adalah bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan posisi timur dengan barat. Allahumma naqqini min khotaya minal khotaya kama yunaqqa tsabul abyatu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari berbagai macam kesalahan sebagaimana kain yang putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, basuhlah khotayaya, kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan es dan dengan air dengan air embun. Diatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan redaksi semacam ini. Sedangkan dalam riwayat Muslim redaksinya naqqini min khotayaya. Ya, kalau redaksi Bukhari, naqqini minal khotaya. Kalau redaksi Muslim, naqqini min khotayaya. Sehingga semuanya berarti khotayaya kalau redaksi Muslim. Ba'idnya khotayaya, naqqinya khotayaya, terus irsilnya khotayaya, yang itu versi riwayat Muslim. Tapi kalau versi riwayat Bukhari, yang pertama khotayaya, yang kedua al-khotaya, kemudian yang ketiga khotayaya. Kemudian juga kalau pakai versi Muslim, maka irsilnya pakai ni. Irsil ni. Min khotayaya bisalji wal ma'i wal barat. Maka saljinya depan. Al-ma'nya airnya tengah. Tengah, kemudian baru al-barat di terakhir. Sehingga kalau pakai riwayat Muslim, maka bunyinya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa tsabul abyatu minad danas. Allahumma ighsilni min khotayaya bisalji wal ma'i wal barat. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, jika beliau membaca takbir itu takbiratul ihram dalam salat, maka sakata, maka beliau diam hunayyatan. Hunayyatan maknanya waktun qasirun, sesaat. Qabla ayat qira'ah, sebelum membaca, yaitu membaca Al-Fatihah. Dan ini terjadi pada salat jahriyah. Sehingga karena ini salat jahriyah dan Nabi cuma diam, tidaklah mungkin bagi sahabat radhiyallahu anhum ayat dua sarirotan au kabirotan ayat da'u, mereka biarkan hal yang kecil ataupun yang besar yang mereka perlu untuk mereka pahami illa sa'alu anha, kecuali harus mereka tanyakan. Maka Abu Hurairah kemudian bertanya, wahai Rasulullah, ayahku dan ibuku sebagai tebusan untukmu, ara'aita, tolong kabarkan kepadaku tentang diammu antara takbir dan qira'ah dan membaca Al-Fatihah. mataqulu, apa yang anda baca? Qal, Nabi mengatakan, aqulu, yang aku baca adalah Allahumma ba'id baini khatayaya kama ba'ata bainal masyqi wal maghrib, dan seterusnya. Maka Nabi jawab dengan satu bacaan istiftah. Maka hal ini menunjukkan bahasanya bacaan istiftah yang jumlahnya itu banyak, itu tidak, yang tepat tidaklah digabungkan jadi satu. Karena diamnya Nabi cuma hunayyatan sesaat, kemudian ketika ditanyakan kepada Nabi, jawabannya juga cuma satu. Ini menunjukkan bahasanya bacaan-bacaan doa istiftah itu tidak digabung jadi satu. Wahada asau hadis, inilah hadis yang paling kuat yang terdapat dalam masalah doa istiftah. Kemudian komentar Syekh Mutsaimin rahimallahu taala, wa ma'adzalika, meskipun demikian, fa'aktharul muslimina al-yawm, namun mayoritas kaum muslim pada hari ini tidak mengetahui bacaan ini dan tidak menggunakannya. Ini tentu perkataan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan kenyataan kalau dibawa ke Indonesia, ya. Penggemar Allahumma ba'id baini kan sangat banyak di Indonesia. Maka beliau katakan tidak banyak, bahkan tidak ada yang mengamalkan, tidak tahu. Ini satu hal yang tentu sangat kurang tepat. Sehingga mungkin yang beliau maksudkan dengan al-muslimin ini bukan seluruh kaum muslimin, namun kaum muslimin di Arab Saudi misalnya. Sehingga al-nya adalah al-ahdiyah. Ya. Al-muslimin yaitu al-muslimin dalam artian tertentu. Nabi SAW mengucapkan doa ini padahal beliau adalah seorang manusia yang telah Allah ampuni dosa yang terdahulu ataupun yang belakangan. Meskipun demikian, Nabi tetap berdoa minta ampun. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku. Jadi maksud jauhkanlah aku, artinya sehingga aku tidak mendekatinya dan aku tidak berputar di sekelilingnya. Maka anda minta kepada Allah agar Allah jauhkan kesalahan dari anda dan menjauhkan kesalahan dari anda sehingga anda tidaklah bersentuhan langsung dengannya dan terjemus di dalamnya. Wahada du'a'un anisya'i qabla wuku'ihi. Dan Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, ini tergolong adalah bacaan doa dari sesuatu sebelum terjadinya. Karena sesuatu jika posisinya jauh dari anda, maka berarti belum terjadi. Fa'in waqa'a, maka jika dosa telah terjadi, maka yang berlaku adalah doa, kalimat doa yang kedua. Allahumma naqqini minhu kama yunaqqa tsabul abyatu minad danas. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa. Sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran. Artinya azilhu anni. Hilangkanlah dosa tersebut dariku dan jadikanlah aku naqiyan, bersih dari dosa. Kemudian Nabi sampaikan contoh atau permisalan untuk lihadil izalah, proses penghilangan dosa tersebut dengan mengatakan sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menyebutkan pakaian yang berwarna putih karena bersihnya kotoran dari warna pakaian yang berwarna putih itu akan lebih jelas dan lebih jelas. Fa'adna wasakhin, maka kotoran yang sangat kecil, yang sangat sedikit di kain yang putih itu kelihatan. Lain halnya jika kainnya kain yang hitam. Ada kotoran sedikit, maka jelas sangat tidak kelihatan. Bahkan kotoran banyak pun tidak kelihatan. Oleh karena itu para pemalas cuci pakaian, laki-laki yang malas pakai cuci pakaian, itu hobinya cari yang hitam-hitam. Biar dua minggu enggak nyuci, enggak kenangan. Sedangkan yang Nabi pilih, yang Nabi anjurkan adalah pakaian warna putih. Tujuannya apa? Supaya umatnya adalah umat yang rajin nyuci. Ya. Nah, pakaian yang Nabi anjurkan adalah pakaian warna putih. Karena ada kotoran sedikit akan terlihat. Terlihat ya, otomatis harus segera dibersihkan. Tetapi lain hanya dengan pakaian yang berwarna hitam atau berwarna merah, tidak nampak padanya dampak dari kotoran, kecuali jika itu adalah kotoran yang sangat berat sekali. Kemudian setelah ada proses pembersihan, ketika dosa itu benar-benar terjadi, maka qad yakunu boleh jadi masih ada baqiyatu atharin, sisa-sisa dari bekas dosa. Oleh karena itu lanjutannya doa, doa di kalimat yang ketiga, Allah marsilni, atau di lafaz yang lain, Allah marsil, ya Allah basuhlah aku. Ya, pembasuhan ini tujuannya untuk menghilangkan apa yang masih tersisa. Lawaku amatalan, seandainya misalnya ada pada pakaian Anda kotoran, kemudian Anda kerik pakai kuku sehingga bersih, maka kami katakan hadza tanqiyah, kerik ini statusnya adalah pembersihan. Ya, dan di situ masih ada sisa-sisa sedikit. Wa ba'da dzalika, maka pada saat setelah proses pembersihan, maka datanglah daur peran al-ghusl, pembasuhan. Oleh karena itu jika terdapat najis pada pakaian, maka hilangkanlah pada awalnya. Hatta yunaqqathu minha, sehingga kain itu bersih darinya. Setelah itu baru kemudian basuhlah. Setelah itu barulah dibasuh. Maka jika ada kotoran di popok misalnya, ya, anak punya bayi, ya, misalnya kotorannya itu adalah kemudian kotoran, ya, tai misalnya, karena berak, ya, maka bersihkan terlebih dahulu. Bersihkan terlebih dahulu, sampai kemudian dianggap bersih. Baru setelah itu, berlakulah kemudian fungsi kucek-kucek dengan, ya, dengan air. Kurang lebih gambarannya demikian. Proses pembersihan kotoran pada kain. Qatakulu, boleh jadi Anda mengatakan, bahasanya air tidaklah diragukan dia membersihkan, akan tetapi yang telah dikenal, bahasanya air yang hangat itu lebih dahsyat dalam membersihkan. Oleh karena itu jika kotoran itu lemak dan sebagainya, maka kita lihat orang membersihkannya pakai air hangat. Lemak di piring dan semacam itu, pakai air dingin, tidak hilang, pakai air hangat. Dan air hangat itu lebih hebat dalam membersihkan atau menghilangkan kotoran. Di anal ma'al har, karena air yang panas membersihkan jauh lebih banyak daripada air yang dingin. Maka pada saat kita membasuh kain pakai sabun, maka nusakhin al-ma' wa narsil, maka kita akan memanaskan air untuk kemudian kita gunakan membasuh. Falimata, oleh karena itu kenapa diksinya, ya Allah bersihkanlah dosa-dosaku, basuhlah dosa-dosaku dengan air, bahkan dengan es dan embun yang semuanya dingin. Maka kami katakan, para ulama mengatakan, ulama yang dimaksudkan adalah Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Li'annahu, karena ini penjelasan Ibnu Taimiyah. Li'annahu yas'alullaha ayutahhirahu minadh dhunub. Ya, karena orang yang sholat ini meminta kepada Allah untuk dibersihkan dari dosa, maka dia katakan basuhlah aku dari dosa-dosaku. Maka dosa bukanlah kotoran yang konkret. Ya, dosa adalah kotoran yang abstrak. Wa dzunub wal khotaya, dan dosa dan kesalahan hukumannya adalah neraka, dan api neraka itu panas. Maka cocok kalau dihilangkan dengan sesuatu dihilangkan dengan kebalikannya. Dan yang cocok sebagai kebalikan dari api yang panas adalah salju dan embun. Fa nasaba, maka cocok ayakuna, hendaknya alat untuk menghilangkan kesalahan ini adalah sesuatu yang dingin, sehingga hilanglah bekas dari adab bil kuliah secara total. Oleh karena itu, maka Nabi katakan dalam doanya, bilma'i wa salji wal barat, hadiyal hikmah, demikianlah hikmahnya. Dan hikmah ini diambil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Maka dipilih dingin karena yang dibersihkan adalah dosa, dan dosa itu berbuah api neraka, dan kebalikan dari api neraka adalah sesuatu yang dingin-dingin. Kebaikan dari api adalah sesuatu yang dingin-dingin. Maka dipilihlah salju atau es, kemudian air, kemudian embun. Maka jika kita telaah demikian telaah yang sangat bagus yang disampaikan oleh Syekh Muthaimin, fasara hadzal istiftah, maka jadilah bacaan istiftah di sini memuat, ya, pertama adalah lil bu'di anidzanbi qabla wuqu'ihi, jauh dari dosa sebelum terjadinya, dan tangqiyah, dibersihkan dari dosa setelah terjadinya, dan dihilangkan bekas-bekas dan jejak-jejak yang masih tersisa bil kuliah secara total dengan dibasuh pakai air, es, dan embun. Kemudian bacaan istiftah yang kedua ada subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maksudnya engkau ya Allah dengan memujimu, penuh dengan kebaikan namamu, maha tinggi keagunganmu atau kekayaanmu, wa la ilaha ghairuka. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dirimu. Maka di sini kita dapatkan faedah, bahasanya jaddun itu di samping artinya kakek, dia maknanya adalah al-ghina, kecukupan. Walayang fa'udhal jaddi mingkal jaddu, dibacaan setelah selesai sholat, dan tidaklah bermanfaat bagimu, dal jaddi bagi orang yang kaya, mingka al-jaddu kekayaannya. Maka al-jadd itu bukan hanya artinya kakek, namun bisa artinya al-ghina, artinya kekayaan. Diatkanlah Abu Dawud dari Aisyah radhiallahu anha, di sananya terdapat pembicaraan dinisai oleh Al-Hakim Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan perawi sanad-sanadnya itu thiqah, akan tetapi ada inqita', ada keterputusan. Dan diatkan oleh Muslim dari Umar radhiallahu anhu min kaulihi, perkataan Umar. Dan beliau, Umar, membaca doa istiftah dengan redaksi semacam ini dengan suara yang keras saat sholat. Dalam rangka ya, supaya orang-orang pada belajar dan mengerti kalau itu adalah contoh bacaan atau doa istiftah. Jadi kalau yang marfu' maka dhaif, inqita'. Namun kalau yang mauquf, perkataan Umar, maka sahih, ada dalam riwayat Muslim. Sahih karena ada dalam riwayat Muslim. Dan kita katakan, dan riwayat yang mauquf itu fi hukmil marfu', karena kaidah yang mengatakan bahasanya perbuatan sahabat dalam kaifiyah ibadah itu fi hukmil marfu'. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca Al-Fatihah pada saat sholat jenazah dengan suara yang lantang, supaya orang-orang pada tahu bahasanya itu satu hal yang Nabi ajarkan. Nah, bacaan ini, bacaan istiftah yang model kedua ini yang paling populer di Arab Saudi. Kenapa? Karena ini yang diafdolkan oleh Imam Ahmad. Ini yang paling dinilai afdal oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahasanya bacaan iftitah yang paling afdal, yang murni isinya hanya sanjungan dan pujian. Dan ini murni isinya sanjungan dan pujian. Semua bacaan itu yang valid dari Nabi itu boleh dibaca. Namun ulama berselisih pendapat tentang mana yang paling afdal. Maka nanti versi, masing-masing versi ulama nanti beda-beda. Nah, Imam Ahmad mengatakan bacaan istiftah yang paling afdal, dan beliau afdaliyahnya dari sisi konten, dari sisi kandungannya, bukan dari sisi kualitas sanadnya. Karena kalau yang paling afdal dari sisi kualitas sanadnya adalah Allahumma ba'id baini. Jadi sebagaimana kita kita baca, dia adalah hadis yang paling unggul kualitas sanadnya. Nah, maka beliau komentari, semua orang mengucapkan hal ini, yaitu tentu orang yang di Arab Saudi yang mereka bermadzhab Hambali. Mereka mengucapkan doa ini akan, tapi mereka tidaklah faham maknanya kecuali sedikit. Maka beliau jelaskan, Subhanaka Allahumma artinya usabbihuka, aku bertasbih kepadamu, dan tasbih artinya mensucikan Allah dari hal yang tidak layak bagi Allah. Dan hal yang tidak layak bagi Allah minimal ada dua. Yang pertama, serupa dengan makhluk. Yang kedua adalah an-naqs, ketidaksempurnaan dalam sifatnya. Maka seakan-akan Anda katakan, aku sucikan engkau wahai Rabbku dari serupa dengan makhluk dan dari sifat-sifat yang tidak sempurna pada dirimu. Wabihamdika bak di sini lil musahabah, seiring. Wal jam' dan menggabungkan. Sehingga maknanya, wa'adumu ila tasbihika, dan aku tambahkan dan aku gabungkan di samping mensucikanmu, watanzihuka, dan mensucikanmu, aku memujimu. Karena engkau adalah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Karena Allah itu terpuji, dikarenakan sifat-sifat yang sempurna dan terpuji, karena anugerahnya dan kebaikannya yang luas meliputi semuanya. Ya, maka wabihamdika seiring dengan memuji dirimu. Dan yang dimaksud dengan memuji itu menyebut sifat-sifat mulia. Ketika kita ingin memuji seorang kawan, apa yang kita lakukan? Kita akan sebutkan sifat-sifat mulia yang ada pada dirinya. Maka memuji itu sama dengan menetapkan sifat. Maka ketika kita sebut kata-kata memuji, maka harusnya koneknya itu menetapkan sifat. Tidak ada memuji tanpa menetapkan sifat. Kita mau memuji satu benda, satu memuji komputer, kita akan sebutkan sifat-sifat kelebihan-kelebihan komputer ini. Maka memuji itu sama dengan menetapkan sifat. Kemudian dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dua alasan. Ya, tadi beliau sampaikan, yang pertama karena dia adalah zat yang sempurna sifat-sifatnya. Karena dan siapa yang hebat sifat-sifatnya, maka layak untuk mendapatkan pujian. Kemudian yang kedua, kita puji Allah Subhanahu wa taala karena anugerah dan kebaikannya kepada makhluk-makhluknya. Tabaraka smuka, kata para ulama, maknanya adalah keberkahan didapatkan dengan namamu. Oleh karena itu, jika seorang itu sama menyebut nama Allah ketika menyembelih, maka dagingnya halal untuk dimakan. Namun jika dia menyembelihnya dan tidak menyebut nama Allah, maka daging hewan tersebut haram dimakan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, janganlah kalian memakan daging hewan yang tidak disebutkan nama Allah padanya saat menyembelihnya. Demikian juga sabda Nabi SAW, semua alat yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya saat menyembelih, silahkan kalian makan. Maka lihatlah keberkahan. Seekor kambing misalnya, ketika Anda sembelih dan Anda tidak menyebut nama Allah, jadilah dia bangkai. Khabithah, jadilah dia yang satu hal yang kotor, haraman, dan dia satu hal yang haram untuk dikonsumsi. Dan dia kemudian kita yakini, itu kemudian langsung kemudian jadi satu hal yang berbahaya karena dia bangkai. Berbahaya untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Bahaya untuk tubuh dan kesehatan. Namun jika Anda mengucapkan bismillah, jadilah dia hewan yang tersembelih, dia suci dan halal. Maka ini di antara keberkahan nama Allah. Dan di antara keberkahan nama Allah, apa yang terkandung dalam sabda Nabi SAW tentang hubungan suami istri, seandainya salah satu kalian mendatangi istrinya kemudian mengucapkan bismillah Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Ya, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah setan dan dari kami dan jauhkanlah setan dari anak yang akan engkau berikan kepada kami. Faqudiya bainahuma, kemudian ditetapkanlah takdir di antara keduanya akan, yaitu adanya keturunan. Ya, waladun, seorang anak, maka lam yadurrahu syaitanun abada. Maka setan tidak akan membahayakan si anak tersebut sama sekali. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diberi judul bab oleh Al-Bukhari, Babu Tasmiyah ala Kulli Halin. bab tentang menyebut nama Allah dalam semua keadaan. Maka nampaknya Imam Bukhari mengatakan dianjurkan untuk mengucapkan bismillah dalam semua aktivitas. Dan diberi judul bab oleh An-Nawawi di untuk bab Sahih Muslim, bab dianjurkan, bacaan yang dianjurkan saat hendak melakukan hubungan suami istri. Maka hukumnya, hukum bacaan ini, kata An-Nawawi, hukumnya mustahab, dianjurkan. Maka jika disebut nama Allah, maka barokahnya adalah setan tidak akan membahayakan anak tersebut sama sekali. Maka ini keberkahan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan setan tidak akan membahayakan anak tersebut sama sekali. Di antara pendapat dalam masalah ini, anak tersebut tidak akan mudah kesurupan. Maka yang namanya kesurupan itu, kata orang, ada orang yang memang langganan kesurupan. Gampang kesurupan. Gampang kesurupan. Ada yang lain, ini kemudian menakutkan macam-macam. Enggak ada masalah. Kiri kanannya pada terkapar kesurupan semua, dia nyantai-nyantai aja. Maka mungkin di antara hikmahnya adalah karena orang tuanya enggak lupa baca doa ketika itu. Yang kemudian hobi kesurupan itu, orang tuanya lupa untuk baca doa. Sehingga anaknya mudah kesurupan. Oleh karena itu ulama mengatakan tabarokah semuka, artinya keberkahan itu didapatkan dengan namamu. Ta'ala jadduka, maka maha tinggi jadduka, jadduka ay azamatuka wa jalaluka wa ghinaka, keagunganmu, kemuliaanmu, wa ghinaka dan kekayaanmu, kecukupanmu. Ta'ala artinya tarafa'a, maha tinggi. Ayunala bin naqsin, terlalu tinggi untuk mendapatkan kekurangan, untuk mengalami kekurangan. Maka jaddullah artinya keagungan Allah dan kekayaan Allah. Kemuliaan Allah itu di atas segala kemuliaan dan segala keagungan. Walihada kulul muluk binisba ilallah, oleh karena itu semua para raja jika dibandingkan dengan Allah tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah katakan, Anal Malik, aku adalah sang raja, di manakah raja-raja dunia. Maka mereka laisu bisyai', tidak ada apa-apanya. Maka raja-raja dunia pada hari kiamat, wa adna wahidin min khodamihim, dan pembantu yang paling rendah, pembantu sang raja yang paling rendah, besok pada hari kiamat ala hadin sawak, derajatnya sama, posisinya sama. Maka betapapun balagot milqiyatuhu, kekuasaannya, kepemilikan itu sampai yang demikian luar biasa di dunia, maka pada kiamat semua kepemilikan dan kerajaan tersebut tatalasya, akan musnah. Tatalasya milqiyatuhum, kerajaan dan kekuasaan, kepemilikan semuanya musnah, tidak ada artinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, pada hari di mana semua mereka dibangkitkan, La yakfa'alallahi minhum syai', tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Limanil mulkul yaum, Allah katakan pada hari kiamat, siapakah yang punya kerajaan pada hari ini? Kemudian Allah jawab sendiri, Lillahil wahidul qahar, milik Allah, zat yang esa lagi zat yang maha perkasa. Dan jika demikian, ta'ala jaduka, jaduka artinya azamatuka, keagunganmu, kemuliaanmu dan kekayaanmu. Nah, sebagian orang awam di Arab Saudi salah paham dengan wa ta'ala jaduka, karena dikira jaduka artinya kakek. Maka ketika ada orang yang membaca ta'ala jaduka, maka dia merespon lam yalid wa lam yulad. Ada orang yang baca wa ta'ala jaduka, maka dikira maha tinggi kakekmu ya Allah. Maka direspon dengan lam yalid wa lam yulad. Kemudian ditambahi, kaifa yuqalu ta'ala jadduka? Gimana kamu ngomong wa ta'ala jadduka? Kenapa demikian? Dia kira bahasanya jad di sini artinya kakek, bapaknya bapak, bapaknya ibu. Lakin hadza fahmun khati', maka ini pemahaman yang salah karena pelajaran bahasa Arabnya kurang lengkap. Nah. Sehingga pelajaran bahasa Arabnya jadun cuma artinya kakek. Sehingga ta'ala jaduka marah. Oh, ini kalimat kemusyrikan ini. Maka di sini kelihatan orang yang pintar dan orang yang tidak pintar. Kan? Orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti. Orang yang pengertiannya pas-pasan tersinggung dengan ta'ala wa jaduka. Dia punya hirah dan berapi-api. Itu. Ini kamu musyrik. Ta'ala jaduka. Nah, padahal yang salah paham malah orang yang semangat ini. Semangat semata tidak cukup. Semangat yang tidak diringi dengan ilmu nanti memalukan. Kan? Semangat yang tidak diringi dengan ilmu memalukan. Semangat mengingkari kemusyrikan. Sampai dianggap ta'ala jaduka kalimat kemusyrikan. Padahal bukan kalimat kemusyrikan. Karena tidak paham bahasa Arab sebenarnya. Bahasanya jad itu maknanya banyak. Minimal ada dua makna untuk al-jad. Ya, bisa artinya kecukupan, kemuliaan, dan bisa artinya kakek. Wala ilaha ghairuka, artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain dirimu. Berdasarkan tafsiran ini, maka kami katakan apa yang kami dengar dari sebagian orang umum, orang awam yang mengatakan, la ilaha ghairuka, wala ma'buda siwaka, maka tambahan wala ma'buda siwaka, satu yang tidak benar. Karena la ilaha ghairuka, sudah turni, sudah mencukupi, tidak perlu ada kalimat la ma'buda siwaka. Maka katakanlah la ilaha ghairuka dan itu sudah cukup. Dan bacaan yang ketiga, pilihan yang ketiga, wajah tu wajahiya, kuhadapkan wajahku kepada zat yang fatara samawati wal ar, menciptakan langit dan bumi, hanifan, condong pada kebaikan dan tauhid. Dan aku bukanlah orang yang musyrik, sungguh solatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya dan dengan itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin dan aku bagian dari kaum muslimin. Wa ana dalam riwayat yang lain. Wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah kaum muslimin yang pertama. Nih, maka kalau untuk kalimat wa ana awwalul muslimin. Maka jika dibaca Nabi maka tentu jelas maknanya. Nabi adalah muslim pertama dari umat ini. Dan jika ini kita baca, itu juga tidak salah. Karena awal di sini artinya orang yang terdepan dan terdahulu. Dan saya ingin menjadi orang yang terdepan dan terdahulu dalam berislam. Allahumma ya Allah antal malik, engkaulah sang raja, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Aku zalim terhadap diriku sendiri. Aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sungguh tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Tunjukkanlah kepadaku akhlak yang paling baik, karena tidak ada yang bisa menunjukkan akhlak yang paling baik kecuali engkau. Belokkanlah aku dari akhlak yang jelek. Tidak ada yang bisa membelokkan aku dari akhlak yang jelek kecuali engkau. Labbaik, kami penuhi panggilanmu, wa sa'daik, kami penuhi sambutanmu, wal khairu kulluhu fiyadaik, kebaikan seluruhnya ada di tanganmu, wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan tidaklah dinisbatkan kepadamu, anabika wa ilaik, aku denganmu dan kembali kepadamu, tabarokta, maha berkah engkau ya Allah, wa ta'alait, dan engkau adalah zat yang maha tinggi, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Ya, di sini dilihatkan oleh Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Dan di sana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika istiftah membuka salat beliau bertakbir kemudian membaca yaitu baca wajah tu wajahia. Dalam riwayat Abu Dawud ada penegasan bahasanya idza qoma ilal maktubah kabbara. Jika Nabi berdiri untuk salat fardu beliau membaca takbiratul ihram kemudian mengucapkan wajah tu wajahia. Wa dzaliban fi salatil lail. Namun yang paling umum paling dominan bacaan ini Nabi baca untuk salat malam. Namun kaidah mengatakan yang kemarin telah kita bahas ma sabata fi nafli apa yang dianjurkan untuk salat sunnah semisal salat malam ya juzu fil fardhi maka boleh-boleh saja dilakukan untuk salat fardu. Kemudian ya versi yang keempat yang dibawakan oleh penulis atau kemudian membuka salat malam dengan bacaan yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka salatnya yaitu Allahumma rabba Jibril ya Allah wahai Rabbnya Jibril Mikail dan Israfil wahai pencipta langit dan bumi Zat yang mutahal yang tersembunyi dan yang nampak, engkaulah yang akan memberikan putusan di antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku perkara yang diperselisihkan. Tunjukilah aku pada kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan dengan izinmu. Sehingga engkau berikan petunjuk pada siapa saja yang engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Diatkan oleh Muslim. Wa bi'ai istiftahin, dan dengan doa istiftah manapun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah mencukupi. Idealnya Anda ucapkan bacaan ini terkadang, bacaan itu terkadang, dan bacaan yang itu lagi terkadang yang lain, supaya Anda bisa mengamalkan semua sunnah. Dan yang tepat, bacaan istiftah ini tidak digabung, dijadikan satu. Jika kemudian Anda gabungkan semua bacaan istiftah, Anda menyelisih sunnah. Dalilnya, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala bertanya kepada Nabi, apa yang Anda baca? Maka Nabi tidaklah menyebutkan kecuali satu bacaan saja. Maka ini menunjukkan bahasanya bacaan-bacaan doa istiftah itu tidak benar, tidak tepat kalau digabungkan. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan tentang afdholiyah doa-doa atau bacaan-bacaan istiftah. Maka beliau sampaikan bahasanya bacaan istiftah itu ada tiga level. Level yang paling bagus adalah yang murni sanjungan, sebagaimana yang dipilih oleh Imam Ahmad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian yang kedua adalah bacaan istiftar yang isinya adalah al-ikhbar anin nafsi, mengkabarkan tentang diri sendiri. Nah ini wajah tu wajahiyah, yang mengkabarkan tentang dirinya. Kemudian yang ketiga adalah level yang beliau nilai paling rendah adalah yang murni doa untuk kepentingan diri sendiri, yaitu Allahumma ba'id baini. Maka kalau kemudian dari sisi konten, kalau mau dibuat maratib level-level berdasarkan konten, maka Ibnu Taimiyah membagi tiga level. Level yang paling afdal itu yang murni sanjungan dan pujian pada Allah. Yang bawahnya al-ikhbar, menceritakan tentang diri sendiri, kemudian bawahnya adalah doa dan minta kepada Allah. Kemudian ta'awud. Setelah istiftah dengan salah satu bacaan yang lewat, maka bisa mengucapkan a'udzu billahi samil alim nasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Kata Ibnu Hajar di Buluhul Maram diatkan oleh Al-Khamsah. Aku berlindung kepada Allah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui dari godaan dan gangguan setan yang terkutuk dari tiupannya, dari nafas. Nafas itu meniup namun dicampur sedikit ludah. Waham zihi dan godaannya. Dan dimaknai oleh sebagian perawi hadis, nafrihi artinya kiber, ya, sombong. Nafath artinya syair dan nyanyian. Dan hamzihi godaannya, hamzihi artinya gangguannya, cekikannya dan seterusnya. Dia membunuh orang dengan mencekik, setan membunuh orang dengan mencekik atau yang lainnya. Boleh juga mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian qiraah bacaan Al-Qur'an saat salat, kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca Al-Fatihah secara lengkap dan sempurna sebagaimana dalam bentuk sebagaimana diturunkan. Artinya hurufnya, harokatnya, tasdidnya, sukunnya dengan tidak diubah sedikit pun darinya. Dan Al-Fatihah ini dibaca baik oleh imam, orang sholat sendirian ataupun makmum. Maka jika si orang yang sholat ini mengubah sebagian dari Al-Fatihah, maka kita lihat. Jika perubahannya itu merusak makna, maka lam tasihat tidak sah. Maka tidak sah bacaan Al-Fatihahnya. Jika tidak sah, maka berarti rukunnya tidak ada. Kalau rukunnya tidak ada, berarti sholatnya juga tidak ada. Namun jika tidak merusak makna, maka sahat maka sah qiraahnya, sehingga sah rukunnya dan sah sholatnya. Contohnya, kalau seorang itu mengatakan siratal ladzina an'amtu alaihim, ya, maka ini surat Al-Fatihahnya tidak sah. Karena jika an'amtu alaihim, maka yang memberi nikmat berarti al-qari, si pembaca. Namun karena an'amta alaihim, pemberi nikmat adalah Allah Azza wa Jal. Maka ini contoh yang merusak makna. Wa ilam yataraya al-makna, namun jika makna tidak berubah, namun itu sengaja, maka tidak boleh. Akan tapi Al-Fatihahnya tidak batal. Contohnya, alhamdulillahi rabbal alamin. Maka ini tentu keliru, namun tidak merusak makna. Nih. Karena yang benar, alhamdulillahi rabbil alamin. Nih. Yang benar itulah kemudian qiraah yang ada. Namun, alhamdulillahi rabbil alamin, itu tidak salah. Maknanya tidak rusak. Nih. Maka, kalau dari versi Nahwu, ya ini bukan versi baca Al-Quran ya, nah, Rab di sini mau semua harokat itu tidak salah. Tapi itu salah dari sisi kiro'ah. Ha? Kalau bisa enggak salah dari sisi kiro'ah, kalau ada kiro'ah yang membenarkannya. Maka ini saya bicara sisi Nahwu. Kalau dari sisi Nahwu, Rabbil Alamin, atau Rabbal Alamin, Rabbul Alamin, semuanya benar. Alhamdulillahi Rabbul Alamin, benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, juga benar. Asal bisa ngi'robnya saja. Maka tidak bisa disalahkan. Tidak ada yang salah baca di situ. Dari sisi nahwu. Mau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, betul. Kenapa Rabbil Alamin ini khobar dengan membuang mubtada? Takdiruhu huwa. Alhamdulillahi huwa Rabbil Alamin. Mau Rabbil Alamin juga tidak salah. Ya, kalau kemudian dibaca Rabbil Alamin juga tidak salah. Dia badal atau na'at. Ya. Kalau kemudian dibaca Rabbil Alamin juga kemudian juga satu hal yang tidak keliru. Namun saya agak lupa makhotnya kalau dari sisi nahwu. Namun dari sisi nahwu juga tidak salah. Semuanya maknanya sama. Semua maknanya sama. Maka di sini dikatakan tidak lam yataghayyar al-ma'na. Makna tidak berubah. Mau Rabbul Alamin, Rabbal Alamin, Rabbil Alamin, secara makna tidak terjadi perubahan. Oh, saya ingat. Kalau dibaca Rabbal Alamin, maka juga boleh. Ini maf'ul bih dengan membuang fi'il. A'ni Rabbal Alamin. Alhamdulillahi a'ni Rabbal Alamin. Segala puji milik Allah, a'ni yang aku maksudkan Rabbal Alamin. Adalah Rabb semesta alam. Maka semuanya benar. Tidak bisa disalahkan. Yang nyalahkan, itu, yang salah adalah yang menyalahkan. Kalau sisi nahwu, bukan sisi qiraah, bacaan Quran. Dari sisi nahwu. Yang salah itu yang menyalahkan. Yang baca itu tidak salah. Asalkan dia bisa menjelaskan. Yang tidak boleh, dia tidak bisa menjelaskan. Nah itu yang tidak boleh. Itu berarti beramal tanpa ilmu. Nah, ini yang tidak boleh. Wal-Fatihatu dan Fatihah itu 7 ayat. Ya, yang pertama menurut penulis alhamdulillah adalah ayat alhamdulillahi rabbil alamin, dan ayat terakhir itu dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalil kalau Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillah dan bismillah itu bukan Al-Fatihah, bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, sebagaimana pendapat penulis, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Dalil adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi as-salah antara aku dengan hambaku 2 bagian. Maka salah satu nama Al-Fatihah adalah as-salah. Al-Fatihah memiliki 13 nama. Sebagaimana kata Qurtubi di tafsirnya, dan salah satunya namanya adalah as-salah berdasarkan hadis ini. Dan Al-Fatihah itu disebut as-salah untuk menunjukkan pentingnya Al-Fatihah dalam sholat. Sebagaimana sholat itu disebut dengan Quran, sebagaimana di sholat subuh. Wal Quran al-fajri. Sholat subuh Allah sebut, Allah namai dengan Quranul Fajri. Menunjukkan pentingnya memanjangkan bacaan Al-Quran saat sholat subuh. Maka jika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah mengatakan, Allah merespon, hambaku memujiku. Jika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah merespon, hambaku menyanjungku. Jika seorang hamba mengucapkan dalam sholat Malik Yaumiddin, Allah merespon, hambaku mengagungkanku. Wa qala maratan, dan di kesempatan yang lain Allah katakan, fawwada ilayya abdi, hambaku pasrah kepadaku. Jika seorang itu mengucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah katakan, hada baini, ini antaraku, wa baina abdi, dan antara hambaku. Baininya di mana? Iyyaka na'budu, itu baini. Wa iyyaka nasta'in, itu baina abdi. Ini baininya, itu iyyaka na'budu, baina abdinya, iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Maka iyyaka na'budu itu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in, itu untuk hamba. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jika dia mengucapkan siratal mustaqim, Allah katakan ilah untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Diatkan oleh Muslim, diberi judul bab oleh Nawawi, bab wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Fatabayyana, maka jelaslah dari hadis ini bahasanya awal surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, dan ini adalah salah satu dari beberapa pendapat dalam masalah ini. Oleh karena itu, kalau mengacu dari pendapat ini, seandainya orang yang sholat itu menghilangkan basmalah secara sengaja, maka sholatnya sah. Karena dia bukan bagian dari Al-Fatihah, menurut yang menguatkan dan meyakini pendapat ini. Tentu lain lagi kalau dia kuatkan bahasanya Al-Fatihah atau basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Dan berkenaan dengan perselisihan ulama tentang masalah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak, kesimpulan yang cukup menarik dan bagus disampaikan oleh Abdul Aziz At-Turaifi di kitabnya Sifat Salatin Nabi. Ini beliau katakan kesimpulan tentang masalah ini, wa khulasatul kalam fi hadil mas'alah, kesimpulan dalam masalah status basmalah, banyak siapa yang membaca dengan menggunakan riwayat qiraah yang menilai bahasanya bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, maka lam tujzi'hu as-salatu illa bil basmalah, tidak sah salatnya jika dia tidak baca basmalah. Ya, qiraahnya siapa yang menilai basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah? Asim ibn Abi Najud, Hamzah, kemudian Kisai, dan Abdullah ibn Kathir, ibn Kathir al-Makki, ahli kiro'ah, bukan ibn Kathir ahli tafsir. Ya, karena ibn Kathir di sini, kalau yang ahli kiro'ah, ibn Kathir al-Makki. Sedangkan ibn Kathir ahli tafsir, ibn Kathir ad-Dimasqi. Dan selainnya dari sahabat dan tabi'in, wa dhahaba ila hadzal qaul Syafi'i wa ghairuhu, dan ini pendapat Syafi'i. Maka kalau bacanya bacaan kiro'ah hafiz an-Asim, dan itu kiraahnya orang Indonesia dan banyak tempat, dan yang mayoritas di dunia Islam saat ini, kiraah Hafiz an Asim, kiraah Hafiz, dan Hafiz itu punya dua jalur, salah satunya adalah Hafiz an Asim, dan itu yang umum dipakai di, yang paling umum di Indonesia dan dipakai di mayoritas dunia Islam. Maka wajib harus baca basmalah, karena kiro'ahnya adalah kiro'ah Asim ibn Abi Najud. Dan kiro'ah kita, yang kita pakai Quran kita itu Quran versi Hafiz an Asim. Dan Asimnya adalah Asim ibn Abi Najud. Wa man kana yaqra' bi riwayati man la ya'udduha ayatan min al-Fatihah. Siapa yang membaca pakai riwayat, yang riwayatnya itu menilai bahasanya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, fahuwa mukhayyar, maka dia boleh milih antara baca basmalah dan tidak baca basmalah. Semacam kiraahnya Ibnu Amir, kemudian Ibnu Amr, Ya'qub, dan sebagian riwayat dari Nafi. Wa qala Malik bi atami qiraati qabl al-Fatihah, dan pendapat Imam Malik adalah basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhu da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Di beberapa masjid sebelum melakukan sholat tarawih, mereka melakukan sholat iftitah berjamaah. Mereka katakannya adalah sholat sunnah ringan sebagai pembuka sholat malam. Surat yang dibaca hanya Al-Fatihah. Sahihkan hadis mengenai sholat istiftah tersebut. Bolehkah jika kita sholat tarawih di masjid tersebut? Apakah jika sholat di sana harus mengikuti sholat iftitahnya? Bagaimanakah jika tidak ikut atau hanya ikut sholat tarawih atau witirnya saja? Ya, hadis tentang masalah sholat istiftah, hadis yang sahih diatkan oleh Muslim, namun letaknya yang tepat itu adalah untuk sholat malam di akhir malam. Karena tujuannya adalah pemanasan. Adapun sholat malam di awal malam, semacam sholat tarawih, maka tidak perlu sholat istiftah. Bolehkah sholat tarawih di masjid tersebut? Yeah. Apa alasan untuk melarangnya? Ya? Boleh-boleh saja. Apakah jika sholat di sana kita harus mengikuti sholat istiftahnya? Saya sarankan untuk tidak ikut sholat istiftahnya. Namun jika sikon tidak memungkinkan, maka ya ikut dan niatkan sholat sunnah mutlak. Bagaimana jika tidak ikut dan hanya ikut sholat tarawih dan witirnya saja? Itu yang terbaik. Jika ketika sholat anak yang sedang di samping saya sedang bermain tiba-tiba melakukan hal yang bahaya dan akan jatuh lalu saya refleks memegangnya, apakah sholat saya batal? Kalau sekedar memegangnya, ini gerakan yang sedikit dan tidak, gerakan yang sedikit, insya Allah tidak mengapa. Jadi sholat tidak batal. Asalkan kemudian pas refleks tadi kemudian tidak plus ucapan. Nah. Kalau kemudian plus megang sambil ngomong apa, ya, maka batal karena ngomongnya. Apakah berdoa sebelum salam saat sholat sunnah itu disyariatkan sebagaimana sholat wajib? Iya, sama. Dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ya, di akhir tasawuf akhir sebelum salam, dan itu berlaku baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jika terpaksa sholat fardu di bis, misal sholat duhur dan asar, sebaiknya sholatnya dikosor atau di jamak biasa. Jika musafir, maka yang terbaik adalah kosor. Nih. Bahkan tidak qasar menurut pendapat yang paling kuat adalah makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram karena qasar untuk musafir hukumnya wajib. Kemudian dijamak ataukah tidak dijamak? Maka sebaiknya jamak takhir. Sebaiknya jamak takhir. Jamak di akhir akhir salat yang kedua. Misalnya asar, ya, dia sudah di akhir-akhir asar. Oh, berarti ya, bisnya ini lancar-lancar saja. Ya, tidak kemudian berhenti di pom bensin atau yang lain. Ya, karena boleh jadi ternyata berhenti di pom bensin. Ya, kalau berhenti di pom bensin, mau ngisi bensin, atau kemudian sopirnya mau kencing, nah, ya, maka itu ada kesempatan untuk, ya, ada kesempatan dan ada alasan untuk turun kemudian, kesempatan untuk mengerjakan sholat, ya kan? Sehingga ambil waktu yang kedua, karena Boleh jadi kita ada harapan, ternyata ada sesuatu dan lain hal pada bisnya, sehingga kita bisa sholat pada sholat dengan sholat secara normal. Karena bis ada keperluan sehingga berhenti, ya, boleh jadi di rumah makan, boleh jadi di pom bensin atau yang lain. Apa hukum bermakmum dengan imam yang baca al-fatihahnya tidak bisa ain, model ngalamin? Kalau Syafi'iyah, maka siapa yang bisa kemudian baca al-fatihah dengan baik, dengan benar, maka tidak sah sholat di belakang orang yang rusak al-fatihahnya. Itu Syafi'iyah, maka tidak boleh tidak harus kemudian sholat sendirian kalau misalnya ketahuan ini adalah orang yang rusak al-fatihahnya, itu Syafi'iyah. Namun ada fatwa dari Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala ditanya tentang imam yang kualitas bacaannya itu jelek, ini pertanyaan dari imam, dia kualitas bacaannya jelek, dia kemudian mau mundur sebagai status imam dari satu masjid, maka Syaikh Ibnu Baz mengatakan jangan kamu mundur, kamu tetap saja jadi imam di situ, kemudian dan teruslah belajar baca al-fatihah. Maka ini menunjukkan berdasarkan jawaban tersebut bisa kita tangkap kalau menurut beliau jika memang itu maksimal kemampuan seseorang, ya sudah tidak apa-apa sholat bersamanya. Namun ingat kalau Syafi'iyah tidak boleh, bahkan tidak sah. Ya, bagaimana hukumnya bila lafadz doa iftitah tidak sesuai dengan satu perawi atau bercampur antara dua perawi karena ketidaktahuan. Dan tadi untuk doa yang pertama, Bukhari dan Muslimnya itu dua versinya digabungkan. Ini ada ngambil versi Bukhari di sisi yang ini ngambil versinya Muslim. Ya, maka secara umum, ya, bacaan Al-Fatihah adalah satu hal yang nilainya sunnah, ditinggalkan pun tidak berdosa. Oleh karena itu, bacaan istiftah itu hukumnya sunnah, tidak wajib, ditinggalkan secara sengaja sekalipun, sholat tetap sah. Oleh karena itu, maka keadaan bacaan yang bercampur, insya Allah tidak masalah. Ya, meskipun yang lebih baik adalah sama persis bagaimana riwayat yang ada. Bolehkah membaca ta'awud sebelum takbiratul ihram? Yang Nabi ajarkan, ketika Nabi mengajari orang yang sholatnya tidak benar, idza qumta ila sholati fa'asbiril wudu'a summa staqbilil qiblata fakabbir. Jika kamu mau sholat, berwudulah secara sempurna, summa staqbilil qiblata, kemudian menghadaplah kiblat, fakabbir, kemudian bacalah takbiratul ihram. Nabi tidak kemudian bacalah ta'awud atau sebagian tempat bacalah al-falak dan an-nas. Enggak sekalian juga ayat kursi kan? Sekalian setannya supaya bisa pergi sekalian. Karena boleh jadi orang yang baca ta'awud, al-falak, an-nas itu maksudnya ini kan doa perlindungan untuk menjaga diri dari godaan setan, gangguan setan. Maka ta'awud kemudian al-falak, ta'awud, al-falak, kemudian an-nas. Ya, maka kita katakan kenapa enggak sekalian juga kemudian apa ayat kursi atau bahkan Al-Baqarah sekalian. Setan lari kalau dibacakan Al-Baqarah, dalilnya lebih mantap. Setan lari kalau dibacakan surat Al-Baqarah. Baca sekalian aja Al-Baqarah. Maka yang tepat adalah sebagaimana yang Nabi ajarkan. Nabi ajarkan jika kamu mau sholat, maka berwudulah secara sempurna, kemudian menghadaplah kiblat, fakabbir, setelah itu baca takbiratul ihram. Tapi tidak tuntunkan bacaan-bacaan tertentu. Ini orang yang tidak tahu sholat. minta diajari, fa'alimni, la'uhsinu ghairahu, tapi saya tidak bisa sholat yang selain yang saya lakukan, yang Anda katakan tidak sah, maka tolong ajari aku. Maka dia butuh. Nah, dia butuh penjelasan. Maka seandainya itu ada bacaan-bacaan tertentu, ta'awud, al-falak, an-nas, sebelum takbiratul ihram, satu hal yang dituntunkan, Nabi tentu akan mengajarkannya. Karena ini roh ini butuh pelajaran. Kaidah usul fikih mengatakan ta'khul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak boleh dari Nabi dan tidak mungkin Nabi menunda penjelasan padahal itu sedang dibutuhkan. Satu yang dibutuhkan terus segera diamalkan. Nabi akan mengajarkannya. Ketika Nabi tidak mengajarkannya, maka menunjukkan kalau itu memang tidak ada penjelasan semacam itu dari Nabi. Katanya sholat istikharah tidak harus sholat khusus, bisa berupa sholat rawatib dua dan yang lainnya. Apakah ini maksudnya boleh menggabungkan dua rakaat, misalnya sholat duha dan istikharah, dua rakaat untuk dua niat sholat? Bukan demikian. Yang maksud perkataan ulama, semacam ini perkataan Nawawi di Al-Adhkar, bahasanya sholat istikharah itu tidak harus sholat khusus. Yang dimaksudkan bukan penggabungan. Yang dimaksudkan bukan penggabungan. Namun, sholat istikharah itu tidak harus kemudian bentuk sholat tertentu. Dua rakaat yang nanti di situ ada istikharahnya, itu tidak harus dua rakaat yang niatnya memang istikharah. Niatnya cuma murni duha, namun nanti ada kemudian istikharah di akhir sholat, itu tidak apa-apa. Niatnya adalah ba'diyah zuhur, setelah itu nanti istikharah, tidak apa-apa. Tidak harus ada sholat khusus, itu maksudnya. Bukan penggabungan. Namun sholat istikharah itu bisa diisi apapun. Bisa diisi apapun, yang penting min ghairil faridah, kata Nabi. Falyarka rokaatain min ghairil faridah. Sholatlah dua rokaat yang bukan sholat yang fardu. Maka isinya apa saja. Bolehkah sebelum safar menjamak takdim di rumah karena memperkirakan waktu sholat kedua habis saat tiba di tempat tujuan? Bagaimanakah bila sudah jamak ternyata waktu belum habis? Ini kayaknya belum safar berarti. Bagaimana kalau sudah jamak ternyata waktunya belum habis? Kayaknya kemungkinan besar itu belum safar, itu belum tergolong safar. Ya, maka jika memang betul-betul safar, bolehkah sebelum safar menjamak takdim di rumah? Jawabannya boleh, tanpa qasar. Ya, tanpa qasar. Yang tidak boleh adalah qasar ketika itu. Jika makmum tertinggal rokaat pertama dan baru menyusul pada rokaat kedua, apakah rokaat kedua imam dihitung rokaat pertama bagi makmum atau dihitung rokaat yang kedua? Ulama fikih berselisih pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang paling kuat, rokaat kedua imam adalah rokaat pertama si makmum. Ini. Sehingga nanti berkenaan dengan misalnya anjuran baca surat. Ini. Maka bagi si makmum ini ketika imam sudah salam kemudian dia nambah. Maka kalau menurut pendapat yang paling kuat, maka ketika dia nambah, misalnya ini sholat 4 rakaat, maka tambahannya itu adalah rakaat keempat. Kalau rakaat keempat cukup al-fatihah saja. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang kurang kuat, rakaat pertama dia rakaat keduanya imam adalah rakaat keduanya dia. Sehingga rakaat pertamanya kapan? Nanti diqadha setelah imam salam. Maka setelah imam salam itu rakaat pertama dia. Berarti kalau setelah imam salam itu rakaat pertama dia, maka di situ baca doa istiftah, al-fatihah, surat gitu ya. Nah, ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang tepat, setelah Imam Salam itu rakaat terakhir untuk dia. Bagaimana jika kasusnya seorang telat dan baru mendapatkan rakaat ketiga pada sholat maghrib? Jika orang tersebut mengambil pendapat bahwasanya rakaat ketiga imam juga rakaat ketiga untuknya, bagaimana cara mengganti dua rakaat yang tertinggal tanpa tasahud ataukah dengan tasahud atau kedua-duanya menggunakan tasyahud? Maka wallahu ta'ala a'lam, apa penjelasan ulama yang mengatakan bahwasanya rakaat kemudian ketiga imam ada rakaat ketiga bagi dia dan ini salat maghrib. Namun ala kulli hal yang kuat adalah pendapat yang mengatakan rakaat ketiga imam adalah rakaat pertama untuk dia. Sehingga dia nambah satu kemudian dia duduk karena tasahud awal. Karena itu rakaat kedua untuk dia. Kemudian setelah itu dia nambah satu lagi. Kemudian duduk untuk tasawuf akhir. Apakah ketika safar melaksanakan sholat sunnah itu tidak boleh? Yang Nabi tuntunkan, ketika seorang itu musafir dan yakin dia adalah musafir, tinggalkan semua sholat rawatib. Meninggalkan semua sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Dan Nabi pun meninggalkan sholat malamnya kecuali witirnya. Adapun sholat sunnah yang lain, duha dan sebagainya, tahiyatul masjid dan sebagainya, maka tetap dituntunkan. Karena ada pendapat selama di tempat safar, sholat fardu dijamak dan qasar. Maka tidak usah sholat sunnah. Maka selama di tempat tujuan, sebaiknya tidak dijamak. Maka musafir yang nazil, yang singgah di tempat tujuan, apalagi kemudian masjid cuma di sampingnya, maka selayaknya dia tidak menjamak. Dan dia qasar, dan itu pun jika dia tidak jamaah ke masjid. Cuma qasar namun tanpa jamak. Cuma qasar karena dia musafir tanpa jamak. Dan tentu qasar ini dilakukan manakala dia tidak ke masjid. Kalau dia kemudian ke masjid karena dia mendengar adzan, maka wajib ke masjid. Man sami'a nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min udhrin. Siapa yang mendengar adzan, baik musafir atau bukan musafir, falam ya'ti lalu kemudian dia tidak mendatanginya, maka dia berdosa, maka tidak ada sholat baginya kecuali jika ada udhur. Ya, sehingga ketika seorang itu berada di tempat tujuan, maka selayaknya dia tidak menjamak sholat. Dan perlu diketahui, menjamak sholat saat ketika seorang itu di tempat tujuan diperselisihkan. Ada tuntunannya ataukah tidak? Dan perlu diketahui, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim mengatakan tidak ada tuntunannya. Meskipun itu pendapat yang kurang kuat, karena yang benar di tempat tujuan boleh, bukan dianjurkan. Boleh. Boleh menjamak sholat jika memang perlu. Namun tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, cuma boleh. Dan ingat, ini pun masalah khilaf. Yang sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya, jadi ketika di tempat tujuan dia cuma qasar saja tanpa jamak. Itu yang lebih baik. Apakah perlu mentakyin jumlah rakaat dalam niat? Kalau dari pembahasan yang tadi yang kemarin kita bahas di dari ya, buku yang kita baca, maka tidak perlu takyin jumlah rakaat. Cuma takyin jenis sholat yang dikerjakan. Atau misal dalam safar kita tidak tahu apakah imam safar mengqasar ataukah tidak, perlu katain jumlah rakaat dalam niat. Bahkan menurut pendapat yang paling kuat, ya, tidak ada keharusan untuk niat qasar. Karena Nabi tidak pernah mengatakan kepada para sahabat ketika Nabi safar bersama para sahabat ketika mau memulai takbiratul ihram, nanti kita qasar. Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Sahabat cuma mengatakan niatnya ya sholat apa bersama Nabi. Kok ternyata cuma 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat. Ya, meskipun ini adalah masalah yang diperselisihkan ulama, ya, apakah disyaratkan niat qasar ataukah tidak? Yang dan yang benar tidak disyaratkan niat qasar. Ya, tentang masbu', ketika kita sudah takbiratul ihram, apakah harus sedekap dulu baru mengikuti imam, ataukah setelah takbiratul ihram langsung mengikuti imam tanpa sedekap terlebih dahulu? Perlu diketahui bahasanya sedekap ya, itu adalah mahaluhu lil qiraah, adalah tempatnya untuk membaca Al-Fatihah. Maka jika tidak ada yang mau dibaca, tidak ada Al-Fatihah yang mau dibaca karena dia masbuk dan mau setelah takbiratul ihram kemudian nyusul imam, maka setelah takbiratul ihram itu tangan lurus dan tidak sedekap. Itu yang tepat. Maksud niat tidak perlu aktivitas tertentu dan tidak perlu menghadirkan secara berturut-turut. Kalau di buku yang kita baca kayaknya tidak ada kalimat semacam ini, tidak perlu menghadirkan niat secara berturut-turut. Maka perlu kemudian tolong di ini dari buku apa dan teks bahasa Arabnya bagaimana. Maksudnya tidak perlu aktivitas tertentu, yaitu niatul amal, kalau niat sholat tidak perlu aktivitas tertentu. Oleh karena itu kemarin kita baca di buku yang kita bahas, pembahasan niat fuqaha adalah masalah ta'yinnya, bukan masalah niat sholatnya. Kalau niat sholatnya, maka orang itu sudah niat, perlu ada aktivitas tertentu untuk niat sholatnya. Ya, orang pergi ke masjid sudah punya niat sholat. Namun yang perlu aktivitas tertentu adalah ta'yinnya. Kalau niat amalnya, niat sholatnya, maka tidak perlu aktivitas tertentu. Yang perlu aktivitas tertentu adalah niat ta'yinnya, jika kita katakan bahasanya dalam niat itu harus ta'yin. Jika seorang musafir melakukan jamak qasar untuk sholat duhur dan asar, namun ketika sampai ke tempat tujuan, waktu asar masih ada, apakah orang tersebut perlu mengulang sholat asar? Maka jawabannya sebagaimana kaidah yang kemarin kita sampaikan di pelajaran ini, bahasanya siapa yang telah melakukan satu amal sesuai dengan tuntutan dalil syariat, maka dia tidaklah diperintahkan untuk mengulangi amalnya kecuali jika terdapat dalil yang memerintahkan dia untuk mengulanginya. Dan dalam hal ini tidak ada dalil yang memerintahkan dia untuk mengulangi, maka tidak perlu diulangi. 2 orang sholat jamaah, tapi sholat makmumnya batal. Bagaimanakah status sholatnya imam? Ini sholat berdua, kemudian dapat 2 rakaat, makmumnya batal. Ya, ke belakang, kemudian masuk-masuk, si imamnya sudah salam. Ya. Maka tentang pahala, kemudian pahala jadi imam, maka insya Allah dia mendapatkan pahala jadi imam. Batas akhir sholat isya adalah akhir tengah malam, ataukah 1/5 malam terakhir? Kalau pendapat yang dikuatkan oleh penulis, itu adalah separuh malam. Maghrib sampai subuh dibagi 2, pas itu habis. Maka kerjakan sholat isya sebelum separuh malam. Kalau pas separuh malam, sudah habis. Ini berarti sudah tidak pada waktunya. Apa hukum merapikan barisan sholat makmum dengan lafaz tertentu saat menjadi imam sebelum sholat dimulai? Perintah untuk merapikan saf Ini kemudian dilakukan oleh Nabi ketika sahabat belum paham. Ketika sahabat belum paham, setelah mereka paham, setelah Nabi beberapa kali memerintahkan mereka untuk merapikan shaf, sahabat sudah paham, Nabi tidak melakukannya. Maka statusnya sekedar mengingatkan atau ketika dan mengajari jika mereka belum mengerti. Apakah ada lafaz tertentu yang sahih dari Nabi? Lafaz dari Nabi banyak. Lafaz-lafaz untuk kemudiannya Nabi dipakai untuk merapikan barisan itu banyak. Ada tarosu, ada iktadilu, atau kemudian la takhtalifu fatakhtalifa kulubukum dan akimusufufakum atau sawusufufakum fa'ina tasbiyata sufufi min ikumatis salah. Namun yang jadi pokok adalah maksud. Kalau kemudian makmum salah paham, maka itu tidak sesuai dengan tujuan. Namun malah gunakan bahasa setempat. Gunakan bahasa setempat. Karena yang jadi maksud adalah faham. Faham kemudian mengamalkan. Karena kita tidak diperintahkan untuk kemudian ta'abbud dengan teksnya. Ini bukan seperti bacaan adzan dan yang lainnya. Namun yang jadi maksud adalah lurusnya barisan dan mengingatkan makmum untuk meluruskan barisannya. Dan kalau kemudian imam itu bolak-balik sawusufakum, kemudian akhirnya makmumnya memahami, oh imamnya nyuruh nanam pohon sawu. Akhirnya sebelah timur masjid itu ada pohon sawu, dan itulah rahasia kenapa di masjid-masjid tua di Jawa itu sebelah timur itu pasti pasangannya pohon sawu. Iya, kalau masjid-masjid tua di Jawa sebelah timur tuh pasti ada pohon sawunya. Kalau enggak ada itu berarti masjid baru. Masjid tua di Jawa itu ada pohon sawu di sebelah timur masjid. Kenapa? Karena salah paham para makmum itu. Ini imam bolak-balik sawu sufakum. Oh, sawu, sawu, sawu. Jago dan makmumnya cari pohon sawu, nanam sawu. Karena imamnya enggak mau nerjemahkan. Sawu sufakum itu apa? Oh, sawu. Sudah pasang sawu, nanam sawu. Maka ini dakwah yang enggak benar. Dan cara mengajar yang tidak benar. Ya demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa qutana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.